seputih cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, ku masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Ku coba memahami bimbangnya nurani, ku pastikan semua akan ku ingkari. Terlalu banyak cinta yang mengisi datang dan pergi, namun tak pernah bisa menyiapkanmu di benakku. Dirimu di hatiku tak lekang oleh kau bukan milikku. Intan bermata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian. Tak lekang oleh waktu.